Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu pada hadis yang akan kita baca pada sore hari ini, tepatnya pada bab al-muslimu mir'atu akhihi. Seorang muslim adalah cerminan bagi saudaranya. Dari hadis al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Apabila dia melihat pada saudaranya barakallahu sebuah aib, maka dia memperbaikinya. Demikian pula ketika seorang melihat pada cermin ada kejelekan, sesuatu yang tidak disukai, dia memperbaikinya. Maka yang dimaksud adalah saling amar ma'ruf nahi munkar, yang satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala mustawar. Sekarang masuk pada hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibn 'Asim, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Asim qala, dia berkata, haddatsani Haywah, telah menceritakan kepadaku Haywah qala, dia berkata, haddatsana Baqiyah, telah menceritakan kepada kami Baqiyah an ibni Sauban, dari ibnu Sauban, an abihi, dari ayahnya, yakni Sabit, ya, Ibnu Sauban namanya Abdurrahman bin Sabit. An Waqqas ibn Rabi'ah, dari Waqqas bin Rabi'ah. Anil Mustaudil atau Anil Mustaurid, dari seorang sahabat yang bernama Al-Mustaurid. Anil Nabi alaihi salatu wassalam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man akala bi muslimin uklatan, barang siapa yang mencari makan dengan dia mengorbankan saudaranya, fa inna allaha yut'imuhu mithlaha min jahannam, maka Allah akan memberi makan dia, ya, dari neraka jahannam. Wa man kusiya bi rajulin, dalam riwayat lain, wa man iktasa bi rajulin muslimin, fa inna Allah yaksuhu min jahannam. Barang siapa yang mencari pakaian dengan mengorbankan seorang muslim, maka sungguhnya Allah akan memberikan pakaian dia dari neraka jahannam. Wa man qama bi rajulin maqama riya wa sum'ah, fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menempati sebuah kedudukan dengan riya, mengharapkan pujian orang, atau dengan sum'ah, memperdengarkan kepada orang lain bukan karena Allah, maka fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yawm al-qiyamah, maka Allah akan menempatkan dia, Allah akan menempatkan dia, memposisikan dia nanti pada hari kiamat pada kedudukan orang yang riya dan sum'ah. Hadis ini ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, derajatnya sahih li ghairihi. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, wajibnya mencari rizki, makanan, minuman, atau pakaian dengan cara yang halal. Wajibnya mencari rezeki berupa pakaian, minuman, makanan dengan cara yang halal. Karena barakallahu pada hadis ini disebutkan di antara bentuk cara yang haram adalah menjadikan seseorang atau saudaranya, ya, sebagai korban, jadi mengorbankan saudaranya dengan cara mendolimi, ya, untuk mencari makanan atau minuman atau pakaian. Jadi kaidah yang pertama, wajibnya mencari makanan, minuman atau pakaian dengan cara yang halal dan dari jalan yang halal. Faedah yang kedua, wujubu ikramil muslim, wajibnya memuliakan seorang muslim. Kita cuma tahu muslim yang satu dengan yang lainnya berkemikum bagaikan satu jasad. Apabila yang satu sakit, yang lainnya merasa sakit. Sebagaimana berkemikum, apabila satu jasad bagian tertentu sakit, maka bagian tubuh yang lainnya merasakan sakit. Oleh karenanya wajib untuk memuliakan seorang muslim. Di antara bentuk pemuliaan atau ihsan kepada seorang muslim berhukum, ya, apabila bertemu, ya, menebarkan salam, mengucapkan salam, kemudian apabila bertemu dengan wajah yang berseri-seri, kemudian barakallahu'alaikum memberikan kemanfaatan kepada seorang muslim yang lain dengan kemanfaatan yang maksimal. Kemudian juga sebagai bentuk ikramul muslim adalah barakallahu'alaikum kaful ala, menahan gangguan untuk tidak menyakiti muslim yang lainnya, baik dengan lisannya, ucapannya, perbuatannya, atau bahasa tubuhnya. Oleh karena itu, ihsan ma'a makhluk, berbuat ihsan terhadap makhluk, terkhusus kepada sama muslim adalah badrul nada, ya. Dia memberikan, mencurahkan segala kebaikan, kemanfaatan untuk muslim yang lainnya. Dengan mengajarkan ilmu, dengan membantu, ya, menolong, meringankan kebutuhan, ya, yang dia butuh, ya, atau berkomitmen meringankan baik kesulitan yang mungkin sedang menimpa dia, kemudian menghiburnya ketika sedih, memberikan semangat ketika sudah futur, sudah lemah. Badilna waqaful adza, kemudian menahan gangguan terhadap muslim yang lainnya, baik lisan maupun perbuatan anggota tubuhnya. Kemudian watoli potol wajah, ketika bertemu memberikan wajah dengan wajah yang berseri-seri. Ini kalau sesama jenis atau beda jenis, namun sesama mahrum berarti. Maka wajib ikramul muslim, memuliakan seorang muslim. Terlebih lagi kalau muslim itu adalah tetangganya atau tamunya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia bersabda, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Dalam riwayat lain atau dalam lafaz yang lain, fal yukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Tamu dimuliakan, diberi suguhan yang paling istimewa dengan pelayanan yang maksimal. Barakallahu'alaikum kalau dia menginap satu hari, satu malam, selebihnya sunnah, ya, tidak wajib untuk diberi barakallahu'alaikum pelayanan seperti yang di awal. Kalau di awal itu wajib, misalkan nginap, wajib diberikan pelayanan yang terbaik, ya, barakatikum. Itu hak bagi seorang tamu. Demikian pula tetangga, apalagi dia muslim, tetangga non-muslim saja berhak mendapatkan hak tetangga. Ya, apabila ada tetangga yang dia itu kafir, rumahnya lebih dekat dengan kita daripada saudara kita yang lain, yang muslim, maka tetangga kita yang kafir ini lebih berhak mendapatkan, ya, dari kita daripada tetangga yang lain yang muslim. Misalkan kita mau, ya, mengantar makanan bubur misalnya, maka secara hak adab terhadap tetangga yang kafir ini lebih berhak mendapatkan daripada muslim yang lebih jauh dari kita. Namun kalau dia adalah seorang muslim yang, ya, memusuhi Islam dan kaum muslimin, membuat fitnah, maka beda lagi. Boleh diberi kalau memang kita yakin bisa melembutkan hatinya, mengurangi barakatikum kejahatan dia, maka boleh. Tapi kalau semakin menjadi-jadi dan tidak ada yang namanya tambah baik, tambah jahat, tambah jelek, maka tidak perlu diberi. Demikian pula disebutkan dalam hadis, seseorang berzina dengan anak tetangga, istri tetangga, ini lebih besar dosanya daripada dia berzina dengan selain anak tetangga atau istri tetangga. Ini menunjukkan barakatikum, ya, derajat ikramul jar, derajat memuliakan tetangga, ini lebih besar haknya daripada yang bukan tetangga. Ini sama muslim barakatikum. Demikian pula yang bukan muslim. Faedah yang berikutnya, wujudu adabil ityan bil af'al wal harakat allati tuminul muslim. Wajib menghilangkan perbuatan dan tingkah laku yang bisa menghinakan seorang muslim. Wajib bagi kita untuk menghilangkan sebuah perbuatan atau tingkah laku yang menghinakan seorang muslim. Di sini disebutkan, barang siapa yang mencari makan dengan dia mengorbankan saudaranya, ya, maka Allah akan memberikan makan dia dengan makanan yang berasal dari neraka jahanam. Maka barakatikum, ketika seseorang, ya, mencari makan dengan cara menghinakan muslim yang lainnya, baik dengan menipunya atau memanfaatkan dia pada perkara yang haram, ya, atau dia seorang muslim, saudara kita ini kita serahkan kepada musuh supaya kita dapat bayaran dari musuh kita, maka ini juga masuk, ya, dalam hadis ini. Atau seseorang menyerahkan saudara muslim kepada orang yang sedang mengalami persengketaan dengan muslim tersebut, diserahkan entah mau dipukuli, didolimi, kemudian dia mendapatkan bayaran yang menyerahkan ini. masuk di sini. Demikian pula dia mencari pakaian dengan cara yang demikian. Maka dia akan diberi pakaian dari neraka jahanam. Walaikumsalam. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menghinakan seorang muslim, seperti menggibahi, ya, kemudian memberikan gangguan-gangguan. Kemudian barakallahu memberikan julukan-julukan yang jelek sebagai bentuk merendahkan diri saudaranya yang muslim, itu juga tidak boleh karena merupakan bentuk penghinaan. Atau memberikan mara bahaya dengan ditimpakan kepada muslim tersebut, maka ini haram barakallahu. Kemudian kaidah yang berikutnya, tidak boleh berbuat sum'ah atau riya ketika mencapai sebuah tujuan meninggal dalam keadaan belum bertaubat, membawa dosa syirik kecil. Misalkan, bukan dosa syirik besar. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tetap kekal di neraka karena syirik kecil itu masuk juga dalam kategori syirik. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik orang yang menyekutukan kepadanya. Ini umum kata sebagian ulama. Ulama yang lain berpendapat dia masuk neraka, tetapi tidak kekal. Kalau dia memang mati belum bertobat membawa dosa syirik kecil. Kalau syirik besar semua para ulama sepakat kekal di neraka. Tapi kalau syirik kecil ada perbedaan. Namun yang sepakat adalah tentang syirik kecil itu merupakan dosa besar. Ya. Maka jelek bahayanya atau jelek perbuatan sum'ah. Memperdengarkan diri apa memperdengarkan amalan-amalan yang dia lakukan tujuannya supaya dipuji orang lain. Demikian pula barakallahu'alaikum. Ya. Wajib bagi seorang menghilangkan riya ketika mencapai ya amalan-amalan duniawi maupun akhirat terkhusus. Apa itu riya? Riya adalah memperlihatkan sebuah amalan, apalagi amalan kebaikan ya, yang tujuannya adalah mendapatkan pujian dari orang lain, bukan selain Allah. Entah pujian, entah hadiah, demikian pula sum'ah. Entah pujian, entah hadiah. Kalau semata-mata memperlihatkan, tapi tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, maka boleh. Contohnya banyak ya, sholat 5 waktu. Mesti ketahuan berjamaah, haji dan umroh. Mesti ketahuan. Yang tidak ketahuan apa? Puasa ya. Oleh karena itu Allah sendiri yang akan barakallahu'alaikum membalas amalan orang yang berpuasa, kejujurannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu haram dosa besar sum'ah dan riya. Ternyata kalau ada orang ingin menempati sebuah kedudukan ternyata dengan riya dan sum'ah, maka pada hadis yang tadi kita baca balasannya adalah fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Maka Allah akan menempatkan dia nanti pada hari kiamat pada kedudukan orang yang riya dan sum'ah. Orang yang riya dan sum'ah pada hari kiamat tempatnya di mana? Neraka. Maka di situ. Sebelum masuk neraka, ketika di padang mahsyar mereka berdua mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis barakallahu'alaikum yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jundub bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man sama'a sama'a Allahu bi." "Wa man ra'a ra'a Allahu bi." Barang siapa yang melakukan sum'ah, maka Allah akan bongkar kejelekan dia, aib dia, di hadapan seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan riya, maka Allah akan hinakan dia, ya, nanti pada hari kiamat. Barakallahu. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Al-Imam Al-Bawawi dalam Syarh Sunnah dari hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, iyyakum wasyirkal akbar. Hati-hati kalian dari syirik kecil. Kalau maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkal akbar. Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Maka Nabi menjawab, riya. Yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibadah bi'a'malihim. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika amalan-amalan hamba dibalas, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah, idhabu ilallazina kuntum turaunahum bi'a'malikum fid dunya. Fanduru hal tajiduna indahum jazaa'a. Pergilah kalian kepada orang-orang yang ketika di dunia kalian beramal karena mereka. Maka lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka hari ini. Ternyata tidak ada. Itu bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang riya dan sum'ah. Barakallahu. Oleh karena itu ikhwani wa hadirillah rahimakumullah. Barakallahu. Ya, orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'an, orang-orang yang melakukan kesyirikan, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat ke-23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mantura. Maka kami datangkan kepada mereka orang-orang yang dulu beramal soleh dengan sebuah amalan yang mereka lakukan, namun tercampuri dengan riya, tercampuri dengan sum'ah, demikian pula kesyirikan yang lainnya yang dia belum bertobat darinya, faj'alnahu haba'an mantura. Kami jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Ya, ternyata tidak ada hasilnya. Kita ambil debu, ya, digenggam. Banyak angin kencang, hilang, ya. Atau debu diambil di sempaskan di angin yang kencang, tidak bisa dikumpulkan lagi. Seperti itu berkembang grup orang yang melakukan amalan riya dan sum'ah. Orang yang melakukan amal soleh namun diiringi dengan riya dan sum'ah. Dan bahkan riya itu dan sum'ah ini adalah amalan yang ditakutkan. Perbuatan yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Nabi menimpa orang-orang soleh. Yang namanya riya dan sum'ah ini tempatnya pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu beramal soleh. Jarang, ya, tidak ada ceritanya orang mencuri itu riya, sum'ah. Saya kemarin mencuri ini, oh dicuri, langsung ditangkap polisi, ya. Dia ingin mendapatkan pujian, tidak dipuji kecuali Iblis dan bala tentaranya. Makanya barakallahu'alaikum talbis iblis, tipuan iblis dan bala tentara pada orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah adalah riya dan sum'ah. Ada orang mau ibadah. Bagus. Kamu itu selalu tercatat sebagai orang yang pertama kali datang di tempat taklim. Yang lain enggak. Teruskan. Ya. Kamu nanti akan dipuji oleh temanmu, ustadmu, yang lain-lain. Teruskan. Akhirnya, dia tidak tahu kalau itu riya. Itu coba. Akhirnya dia riya. Habis itu sum'ah, cerita-cerita ke orang lain. Saya itu datang ke tempat taklim jam 3. Ya, padahal taklimnya jam 4.15 misalnya. Tapi di sini tidak ada insya Allah. Nah, karena memang agak telat-telat juga datangnya. Jadi seperti itu, ya, setan selalu menyemangati, tapi dengan semangat yang menipu. Ya. Ada juga berkomitmen ketika dia tidak mampu untuk berkomitmen menggoda orang yang ahli ibadah, yang soleh ini, yang tetap tegar di atas sunnah, dipreteli kadang. Ngapain? Ya, kenceng-kenceng beribadah. Pengen dapat surga. Iya kalau surga ada. Kalau enggak ada, capek kamu. Berinfak. Ya. Kain infak. Gak kasihan toh anak istrimu. Anak istrimu masih kecil-kecil. Kamu gak tahu nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi anak istrimu ini yang dalam keadaan bisa tercukupi tidak karena kamu kaya atau tidak. Terus dibisikin begitu. Akhirnya dia menjadi orang yang kikir dan bakhil. Ketika ahli ibadah tidak bisa dipreteli supaya tidak beribadah, dikasih ya subhat-subhat tentang riya dan subhat. Terus bagus. Ibadah itu bagus. Terus. Ya, teruskan. Ya, karena tidak ada yang... Terusnya itu bukan disemangati. Tapi dipalingkan niatnya bukan karena Allah. Kamu dikunci oleh mertuamu. Ya. Sampai-sampai bacaanmu bagus ketika sholat duhur. Dan sholat duhur itu tidak dikeraskan. Ya. Saking muncul riaknya dan sumahnya ini, dikeraskan sholat duhur. Sholat asar juga. Bacaan Al-Qur'annya. Ya. Ketika awal-awal orang mulai kenal taklim, kenal sunnah, mau beribadah, dipalingkan. Jangan seperti itu. Ya, gak ada gunanya. Surga itu tidak ada. Seperti itu. Ketika orang mulai taat, dipalingkan supaya ke kiri. Sudah ke kiri, dibiarkan tetap di jalan yang kiri. Ketika orang ya sudah lupa dengan dunia, ingin akhirat, dikaburkan tentang akhirat. Ketika sudah kencang ingin beramal ke akhirat, dikaburkan dengan diberi iming-iming dunia. Itulah syaitan datang dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri, namun tidak datang dari arah atas. Karena berhukum pertolongan Allah SWT itu dari atas. Oh iya, ikhwani wa qadabillah, rahimahullah. Maka, oh iya, pada hadis yang kita baca tadi, orang yang mendapatkan makanan atau baju dari neraka jahanam adalah mereka yang mencari makan, mencari baju dengan cara mengorbankan saudara muslim yang lainnya. Di antara maknanya, barakamikum, dia mendapatkan bayaran dengan menyerahkan saudara muslimnya tadi kepada musuh. Ya. Atau kepada orang yang bersengketa, maka dia akan mendapatkan makanan dan pakaian dari neraka jahanam. Demikian pula berkomikum, orang yang melakukan riya dan sum'ah, nanti pada hari kiamat, maka dia akan menduduki posisi orang-orang yang melakukan riya. Ya, menduduki posisi kedudukan orang yang riya. Nah, yakni di dihina dan tempatnya di neraka kalau dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib berhukum untuk tidak riya, tidak sum'ah. Di antara cara-cara supaya tidak timbul riya sum'ah adalah berhukum yang pertama, kita harus memperkuat tauhid dan akidah kita. Yakni dengan cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ibadah apapun harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah hati. Contohnya khauf, takut. Raja, mengharap. Tawakal, ya. Khosyah. Khosyah itu takut mendasari ilmu. Itu amalan hati. Niat itu juga harus ikhlas lillahi ta'ala. Demikian pula amalan lisan harus lillahi ta'ala, ikhlas. Seperti berdakwah, berzikir. Zikir itu amalan lisan ya, bukan amalan hati. Kemudian ya amar nahi munkar, ya azan, iqomah, tilawatul Quran, baca Al Quran, qiraatul Quran, ya, maka harus ikhlas. Demikian pula amalan-amalan anggota badan, jihad, sholat, haji, umroh, ya, ta'awun, bangun pondok, ya, membantu saudaranya, menurunkan barang dari tunggangannya dan lain-lain, itu harus ikhlas semuanya. Semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diperkuat. Dan kita harus meyakini, kalau tidak ikhlas, berarti amalannya tertolak. Karena syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama, dia selain dia muslim, dia harus ikhlas. Mana ikhlas itu dia harus muslim. Tidak ada kesyirikan pada dirinya, jadi bukan musyrik, dan dia ikhlas dengan Ta'ala. Yang kedua, mencocoki sunnah Nabi atau mencontoh Nabi alaihi wasallam dalam amalan tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah kita harus menanamkan pada diri kita bahwasanya amalan yang tidak ikhlas dengan adanya riya, sum'ah, syirikan, kekufuran itu tidak akan diterima dan bahkan akan mendapatkan dosa. Ya, yang ketiga, kita harus menanamkan pada diri kita efek negatif, ya, balasan bagi orang yang riya dan sum'ah, yakni penghinaan, dan kekal. Ya, pertama syirik besar, ya, atau setidaknya dia masuk ke dalam neraka. Kalau itu syirik kecil, ini pendapat sebagian ulama, namun walaupun tidak kata. Kemudian upaya berikutnya supaya kita tidak riya dan sum'ah adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah, doa berlindung dari kesyirikan. Raihan amal doa berlindung dari kesyirikan apa? Ahmad Ahal. Yo. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu, aku sadar. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya. Mungkin dia salah ngomong, ya, atau lupa kalau itu adalah syirikan. Maka dengan membaca ini, ketika orang melakukan kesyirikan tersebut, Assalamualaikum, insya Allah Allah akan ampuni. Kalau memang dalam keadaan, ya, dia tidak sadar, atau Allah akan jaga untuk dijauhkan dari syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Maka perbanyak, Assalamualaikum, doa berlindung dari kesyirikan. Oh ya, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kajian kita pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa atubu ilaikum.